tak dapatkan kau sepenuhnya. Aku perlu kampas nunjuk itu lulu cahayanya kayaknya Novi ditarik seperti itu. Oh, kayak gini ya. Ya, nah kayak halus, gitu. Halus.